Syekh Shalih Fauzan ditanya. Fadl dibaca di sini. Nugraha. Bismillah. Qala suila Syekhuna Al-Fauzanu hafizallahu an hada bimanasahu man yaqulu bi anna man nataqa bi syahadatain bimanasahu. Terus halaman berapa? Wasuila Syekh Syekh Shalih Shalih Al-Fauzan Al-Fauzanu an qawlihim bimanasahu qala ahadul mu'asirina bi anna salafa farraqu bainal imani wal amali faja'alu al amala syartu kamalin fil imani fa ajaba hadha kalamun batilun wa ma farraqa ahlul ilmi bainal imani wal amali fal imanu la yasihu illa ma'al amali wa li hadha arrafu al-imana bi annahu qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarihi yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati khalla baluka khala khalla ana ini khalla khul khul khul balak khul balaka li hadha at-ta'rifi فإنه جامع وشامل خول بالأمر خال يخول يا خال يخول وزن قال يقول يا kata Syekh Shalih Al-Fauzan ketika beliau ditanya tentang ucapan mereka yang sebagai berikut qala ahadul mu'asirin salah seorang dari kalangan belakangan ini, orang-orang dari kalangan kontemporer ini menyatakan bi anna salafa bahwasanya kaum salaf mereka farruqu membedakan antara iman dan amal. Faja'alul amala syartun syartu kamalin fil iman. Maka mereka menetapkan menjadikan amal itu sebagai syarat dari keimanan. Kata Syekh, hada kalamun batilun, ini adalah ucapan yang batil. Ma huwa farraqa ahlul ilm, para ulama tidaklah membedakan. Ya, para ulama tidaklah membedakan antara iman dan amal. Wal iman la yasihu illa ma'al amal. Karena yang namanya iman tidaklah sah kecuali disertai dengan amal. Ya, walihada arrafu al iman. Oleh karena itulah mereka para ulama mentakrif arrafu, mereka mendefinisikan iman itu bi annahu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan qalbu, dan amal dengan jawari. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Khul ba'laka, kata Syekh. Nah, qul balaka li hadha ta'rif fa innahu jami'un wa syamil. Ya, qala yaqulu maknanya berpikirlah. Coba Anda ya renungkan ini ya di pemahaman Anda definisi ini, karena definisi ini jami' syamil, mencakup menyeluruh banyak hal. Lihat di footnote itu. Oh enggak ada ya, itu footnote nomor 1 yang panjang. Udah kita bacakan ya. Nah. Baik. Pentingnya itu cuma nomor 2 ya, intabih. Ya, itu cuma tanbih dari saya, perhatikan. Ya, ada definisi ini. Terus masalah tu as-salisah. Ya. Fadl Abdurrahman, qira. Nah. Assalamualaikum. Hafizahullah taala. Al-mas'alah ats-tsaniyah. النطق بالشهادتين لا يغني عن عمل الجوارح. طيب ini permasalahan yang kedua. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat semata ya itu tidaklah cukup. Ya, jadi tidaklah mencukupi amal jawarih. Jadi kalau cuma mengucapkan dua kalimat syahadat ya itu tidaklah mewakili amal jawarih. Karena kebanyakan ahli bid'ah dari kalangan Murji'ah menyatakan yang penting sudah bersyahadat maka tidak beramal enggak apa-apa. Nah, ini pernyataan kaum Murji'ah. Terus lanjut. Ya'lamu rahimakallahu anna ahla sunnati yu'akkiduna 'ala annahu la budda min 'amali al-jawarihi fil iman wa anna an-nutqa bis-syahadatayn biduni 'amali al-jawarihi la yakunu al-mar'u bihi mu'mina. Amma al-Murji'ah al-mu'asirah fataqul بأن من نطق بالشهادتين فقد أتى بالعمل وإن ترك أعمال الجوارح بالكلية. ومنهم من يقول بأن من كرر النطق بالشهادتين فقد أتى بالعمل وإن ترك أعمال الجوارح بالكلية. طيب كذا الشيخ في سني المعلم إعلام رحمه الله ketahuilah semoga Allah merahmati anda bahwa ahli sunnah wal jamaah mereka yu'akkidun, mereka menegaskan bahwa harus beramal dengan amal jawarih dalam masalah iman. Wa anna nutqa bi syahadatain biduni amalil jawarih la yakunu al-mar'u bihi mu'minan. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa mengamalkan dengan anggota badan itu tidaklah seseorang beriman dengan hal tersebut. Ya, jadi enggak bisa seorang cukup bersyahadat kemudian tidak beramal itu enggak bisa. Ya, karena iman itu terkumpul mesti terkumpul tiga hal. Ya, mengucapkan kalimat syahadat, meyakini di kalbu dan beramal dengan anggota badan. Adapun kalangan Murji'ah atau Mu'asirah, orang-orang Murji'ah yang belakangan ini ya, matapun mereka menyatakan bi anna man nataqa bi syahadatain faqad ata bil amal. Orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat berarti dia sudah dianggap beramal. Wa an wa in taraka amal jawarihi bil kulliyah, walaupun ia meninggalkan amal jawari secara totalitas keseluruhan. Ya, la yusolli, enggak salat, enggak zakat, enggak haji dan seterusnya kalau padahal dia mampu haji. Enggak puasa, ya. Wa minhum man yaqulu bi anna man qarrara nutqa bi syahadatain faqad ata bil amal. Dan diantara mereka dari kalangan Murji'ah yang menyatakan orang yang sudah mengulang-ulang dua kalimat syahadat diulang lagi berarti dia sudah dianggap beramal walaupun dia meninggalkan amal-amal secara keseluruhan. Ya, lihat itu di footnote hadal krok dramatik. Wa wasafa Syekhul Fauzan hadhihi al-kutub allati dzukirat التي ذكرت هذا الكلام بأنها هذا الكلام بأنها كتب إرجاء كما في الرابط والرابط. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وقد كان طائفة من المرجئة يقولون الإيمان قول وعمل موافقة لأهل السنة ثم يفسرون العمل بالقول ويقولون هو عمل اللسان. وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شبابة بن شبابة عن شبابة بن سوار عن شبابة عن شبابة بن سوار سوار سوار عن شبابة بن سوار وأنكره عليه وقال هو أخبث قول ما سمعت أن أحدا قال به ولا بلغني يعني أنه بدعة لم يكنه أحد ممن سلف. وانظر الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية. طيب بارك الله فيك. يا kata di sini di Muttab halaman 16 Muttab nomor 1 kata muallif bahwa sama Syekh Shalih Al-Fauzan hadhihi al-kutub Syekh Shalih Al-Fauzan mensifati kitab-kitab ini yang menyebutkan bahwasanya iman tentang amal dan syarat kesempurnaan iman, kata Syekh mensifati kitab-kitab ini kitab-kitab irja, ya sebagaimana di link yang disebutkan dibawakan oleh Muallif itu link video ceramah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian dia membawakan pernyataan yang menerjemah oleh Al-Hanbali rahimahullah di Fathul Bari. Fathul Bari juga ada karya Rojab, bukan cuma Ibnu Hajar. Cuma Ibnu Hajar menyempurnakan semua hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Kalau di Fathul Bari tidak. Hanya sampai pada bab salat Jumat. Baik. kanat qa'imatun minal murji'ah, kata beliau. Ya, ada sekelompok dari kalangan murji'ah yang menyatakan al-iman qaulun wa amalun. Ini murji'ah menyatakan apa? Di masa Ibnu Rajab atau sebelum masa Ibnu Rajab, ada kalangan murji'ah yang menyatakan iman itu adalah qaulun wa amalun. Muwafaqatun, ya, ini selaras, sepakat dengan apa? Sesuai dengan di ahli sunnah. Summa yufassiruna al-amala bil qaul. Namun mereka mentafsirkan amal itu dengan ucapan. Oh ya, bulan, dan mereka menyatakan huwa amalul lisan. Jadi yang dimaksud dengan amal adalah amal lisan. Perhatikan ini. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad, Imam Ahmad telah menyebutkan anna al-qawla an syababah. Ya, hadza al-qawl, pendapat ini, yang pendapat ini merupakan pendapatnya Syababah bin Sawar wa ankarahu alaih. Dan Imam Ahmad mengingkari pendapat ini. Wa qala, dan Imam Ahmad menyatakan huwa akhbathu qawlin. Ini adalah pendapat terjelek. Ma sami'tu anna ahadan qala bih, kata Imam Ahmad. Saya enggak pernah mendengar ada ulama yang mengucapkan dengan pendapat ini. Wala balaghani, dan saya tidak pernah mendengar ucapan ini sampai kepada saya sebelumnya. Ya, yakni anna bid'ah. Imam Ahmad maksudkan pendapat ini pendapat bid'ah. Lam yaqulhu ahadun liman salaf. Tidak ada seorang pun dari kalangan salaf yang mengucapkannya. Ya, jadi kalau ahli bid'ah mendefinisikan iman qaulun wa amalun, ya, ternyata mereka punya maksud. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab. Maksud mereka dengan amal adalah amal lisan. Jadi intinya iman itu cukup qaul. Nah, para ulama juga menyebutkan di antara Syekh Shalih Fauzan. Di antara Murji'ah Mu'asirah zaman sekarang juga mengatakan iman itu qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun. Apakah mereka mentafsirkan qaulun dengan amal dengan qaulun juga? Tidak. Tidak. Berarti selaras dengan ahli sunnah, selaras dalam definisi. Tapi dalam hal tatbik, praktek, penerapan, ternyata mereka menyelisih ahli sunnah. Ahli sunnah meyakini iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, mereka menyatakan iman qaulun wa amalun, i'tiqadun. Namun ternyata tidak selaras dengan ahli sunnah. Ya. Ketika terkumpul tiga hal tersebut atau tidak terkumpul, maka tetap dikatakan orang tersebut masih beriman. Ya, masih beriman. Itu ketika amal sudah tidak ada, ya, amal sudah tidak ada, dikatakan oleh Murji'ah ini dia tetap beriman. Padahal amal sudah enggak ada. Nah, ketika dia mengomentari orang yang sudah tidak ada beramal, kata Murji'ah ini dia tetap beriman. Dia tetap beriman. Tapi ketika dia mendefinisikan iman, apa itu iman? Iman qaulun wa amalun. Sama dengan ahli sunnah, iya sama. Tetapi dalam tatanan praktek dia menyatakan orang yang tidak beramal sekalipun tetap beriman. Terus apa maknanya? Ya, apa maknanya? Paham enggak di sini? Ya. Ya, lanjut lagi berikutnya. وسئل شيخنا الفوزان حفظه الله عن هذا بما نصه من يقول بأن من نطق بالشهادتين فقد أتى بالعمل وإن ترك أعمال الجوارح بالكلية، فأجاب هذا قول باطل وفاسد. يقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا بد مع النطق بلا إله إلا الله من الاستقامة على معناها ومقتضاها، وإلا فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله إلا من قالها مخلصا لله ولم يتمكن من العمل ومات في الحال، فإنها تنفعه بإذن الله. نعم. Syekh Shalih Fauzan juga ditanya, ya, sebagai berikut redaksi pertanyaannya. Ya. Menyakulu bi anna man nataqa bi syahadatain faqad ata bil amal wa itarka al amal bi jawarib al kulliyah. Wa syekh, siapakah yang menyatakan bahwa orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat berarti dia sudah dianggap beramal, walaupun dia meninggalkan atau dia tidak beramal dengan amal jawari secara totalitas? Kata syekh, hadza qaulun batilun, ini ucapan batil, fasid. Ucapan batil yang rusak. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu Allah berfirman sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan wah Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, enggak cuma di lisan, para Buddha minan nutqi bila ilaha illallah minan istiqomati ala ma'naha wa muqtadaha. Maka ketika mengucapkan la ilaha illallah itu mesti istiqomah menjalankan konsekuensi makna dan tuntutannya. Apa makna la ilaha illallah? La budat apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Apa tuntutannya? Konsekuensinya? Konsekuensinya seorang muslim tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Dia mesti mengingkari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Mengkufurkan pelakunya dan menetapkan keimanan hanya kepada Allah. Nah, wa illa fa innaha la tanfa'u. Kalau enggak demikian, ya, kalau dia tidak menerapkan konsekuensi dari la ilaha illallah, dia mengucap semata la ilaha illallah. Setelah itu dia tetap beribadah kepada kuburan, ya, ngalap berkah kepada kuburan, keramat, ya, atau dia mengolok-olok Islam, maka enggak bermanfaat ucapan la ilaha illallah yang diucapkan. Ya, maka la ilaha illallah ini bermanfaat illa man qalaha mukhlishan lillah, ya, yaitu bagi orang yang mengucapkannya dengan ikhlas. Dengan ikhlas artinya dia dengan memurnikan ya tauhid dia karena Allah. Walam yatamakkan minal amal wa mata fil hal, ya. Ya, kemudian dia belum mampu untuk beramal dan dia mati dalam keadaan demikian, ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah belum beramal. Ya, dia belum beramal. Ini maksud pertanyaan tadi. Dia mengucapkan la ilaha illallah dia belum beramal sedikit pun, mati saat itu juga fa innaha tanfa'u bi idznillah. Maka ini yang bermanfaat buat dia dengan izin dari Allah. Ya, dia mati saat itu juga setelah mengucapkan la ilaha illallah, mati belum beramal sedikit pun. Baru ini yang bermanfaat. Ya. Tapi setelah mengucapkan la ilaha illallah hidup panjang, kemudian enggak beramal sedikit pun. Ya, segala konsekuensi dari la ilaha illallah dia tidak jalankan. Ya, ini enggak bermanfaat ucapannya. Ya. Terus berikutnya fadl dibaca sih. Siapa lagi yang belum baca? Behar sudah datang Behar. Fadl Behar baca Behar. Nah, kemudian suila beliau Syaikh Al-Fauzan juga ditanya. Hal syahadat tunji sahibaha min al-khuluf fi an-nar yawm al-qiyamah. Wahai Syekh, apakah kalimat syahadat la ilaha illallah itu dapat menyelamatkan orang yang mengucapkannya dari kekekalan di neraka pada hari kiamat kelak? Ya, wa in la yaqumu bi syai'in min arkan al-islam al-khamsah, walaupun dia enggak mengerjakan sedikit pun dari rukun-rukun ya Islam yang lima, yaitu sholat, zakat, puasa, haji, itu cuma mengucap syahadat saja. Ya, terus ada kalam fihi nadhar. Fihi nadhar. Terus bal huwa kalam batilun. Fa in man qalaha wa huwa yatamakkanu min al-'amali wa lam ya'mal la tanfa'uhu la ilaha illallah. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Wa amma man qalaha baik. Nah, Syaikh Shalih Fauzan menjawab, hadza kalam fihi nadhar. Ucapan seperti ini perlu di cross check lagi. Ya, bahkan ya, ucapan seperti ini kalam batil. Karena siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya tamakan min al-amal. Jadi dia mampu beramal, walam ya'mal, tapi dia malah enggak mau beramal, la tanfa'u la ilaha illallah. La tanfa'u la ilaha illallah. Maka ucapan la ilaha illallah yang diucapkan enggak bermanfaat buat dia. Allah taala berfirman innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya, orang-orang yang mengucapkan rabb kami adalah Allah, dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian mereka istiqamah menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, dia salat, dia menjalankan. Wa amma man qala mukhlishan lillah wa mata bil hal, adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, mati saat itu juga baru mengucapkan mati, fa innaha tanfa'u bi idznillah. Maka yang seperti ini bermanfaat buat dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, terus lanjut. Maaf, syahadataini wa yukirru bil faraid lakinnahu la ya'lamu syai'an albattata hadza muslimun amla aliman ilman bi anna laysa lahu hudrun syar'iyyun yamna'uhu min al-qiyam bi tilkal faraid. Baik, nah, saya seorang ustaz ditanya, wahai syekh, ma hukum antarukal jami'al amal al-zahir bil kulliyah? Wahai syekh, apa sih hukum terkait orang yang enggak mau beramal secara keseluruhan, amal-amal zahir? Amal zahir itu amal rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau amal batin, rukun iman, ya, iman pada Allah, malaikatnya, rasulnya, kitabnya, iman pada hari kiamat, pada takdir, itu amal batin. Masih orang yang tidak mau beramal amal zahir secara keseluruhan, lakin namun atau kopi syahadat. Namun dia menetap mengucapkan dua kalimat syahadat. Yukirru bil faraid, bahkan dia mengakui, menetapkan akan yang wajib. Saya akui sholat itu wajib, puasa itu wajib, haji itu wajib, ya, seterusnya wajib. Lakin namun ya manusia yang batat. Namun dia tidak beramal sedikit, padahal dia mampu. Ya, fahada. Fahal hadza muslimun am la? Apakah orang ini muslim atau bukan? Ilman ya bi annahu bi anna lai an laisa lahu qudrah. Ya. Ya yaitu setelah kami mengetahui bahwa orang tersebut tidak memiliki udzur syar'i yamna'uhu min al-qiyam bi tilkal fardhi. Orang tersebut tidak memiliki udzur syar'i yang mencegah dia dari mengerjakan amal-amal tersebut. Artinya dia nggak ada uzur, nggak sholat ya karena malas, nggak puasa karena malas. Tapi katanya saya tahu sholat wajib, tapi saya nggak mau sholat. Saya tahu zakat wajib, tapi saya nggak mau zakat. Ini orang kayak begini mukmin apa enggak? Ya, Pak Ajabah. Ya, pernah dibaca belum? Nah. Pak Ajabah adalah yang pun mukminah, karena yang tak hidup di kalbihi, kulitnya memilisani, walaupun namun layak kami menjawab ini. Afwal al-akhara kullaha min wa'il utrin hadha laysa bi mu'minin bi anna al-imana kama dhakarna wa kama arrafahu ahli sunnati wa jama'ati annahu qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarihi la yahsulu al-imana al-imanu illa bi majmu'i hadhihi al-umuri faman taraka wahidan minha fa innahu la yakunu mu'minan. Baik, kemudian kata Syekh, orang ini bukan beriman, la yakunu hadza la yakunu mu'mina. Ya. Man kana ya'taqid bi qalbihi wa yuqirru bi lisanihi, siapa yang meyakini dengan kalbunya kemudian menetapkan keyakinan tersebut dengan lisannya, dia mengucapkan walakinahu la ya'malu bi jawarihi, padahal dia mampu namun dia enggak mau beramal dengan anggota badan dia, athala al'amala kullaha. Ya. Dia menolak untuk beramal secara keseluruhan min ghairi udrin, tanpa ada udur, kecuali dia enggak mampu karena dia pingsan seumur hidupnya atau semasa hidupnya dia kritis terus. Ya, hadza laisa bi mu'minin, maka orang ini bukan mukmin. Di andal iman kama dzakarna, karena iman sebagaimana kita telah sebutkan kata Syekh, wa kama arrafahu ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh ahli sunnati wal jamaah, annahu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amal dengan anggota badan. La yahsulul iman illa bi majmu'i hadhihi al-umuri, iman tidak akan terrealisasi kecuali dengan ya menghimpun tiga hal ini. Ya, faman taraka wahidan minha fa innahu la yakunu mu'mina. Siapa yang meninggalkan salah satu dari tiga hal ini, maka dia bukan mu'min. Dia beramal saja, mengucapkan saja tanpa meyakini, dia munafik. Dia meyakini saja tanpa beramal, tanpa beramal, maka dia jahmi. Jahmi cukup ma'rifah. Ya, Asy'ari juga demikian. Asy'ari ya barakallahu. Fa man taraka wahidan fa inna minha fa innahu la yakunu. Terus berikutnya dibaca Edward, baca Edward dan Biring. Wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un wa qila syai'un w min asya'a Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala ditanya ya. Ini buku ini berputar kepada Syekh bin Bas, Syekh Al-Fauzan, karena judulnya demikian berdasarkan tetapan dua syekh, walaupun nanti juga dikutip ulama yang lainnya. Hal yakfi an nutku bi rukni al-awwal syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Apakah cukup dengan mengucapkan rukun iman yang rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah, am la budda min asya'a ukhra, atau mesti mengamalkan ya rukun Islam yang lainnya, salat, zakat, puasa, haji, hatta yaktamila islamul mar'i, hingga keislaman seseorang menjadi lebih sempurna. Terus jawab Edward. An sidqin bidzalika wa yaqinin wa 'alima bima jallat 'alayhi wa 'amila bidzalika dakhala fil islam summa yutalabu bisolati wa baqil ahkami wa li hadha lamma ba'atha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-yamani qala lahu ud'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa idza fa'alu dhalika fa a'limhum anna allaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal lailati fa in atauka bidzalika fa'limhum anna allaha faradu 'alaihim sadaqatan fi amwalihim tukhadhu min adniyahim fataraddu ila qara'ihim falam yamurhum bi salati wa zakati illa ba'da tauhidi wal imani bi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'ala al-kafiru dhalika sara lahu hukmul muslimina summa yutalabu bi salati wa baqiyati umuri dini fa idza tana'a an dhalika sara lahu ahkam ukhra fa in taraka salata istatabahu waliyul amri fa in taba wa illa qutila wa hakadha baqiyatul ahkami Nah, biasa hanya keterangan referensi. Maka Syekh bin Bas menjawab, idza syahidal kafiru. Nah, apabila ada orang kafir bersyahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah an sidqin, dengan penuh kejujuran, bidzalika dengan syahadat tersebut, wa yakinin dengan keyakinan, wa alima bima dalat alaih, nah ini penting nih, ini, dan dia mengetahui ya apa yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat tersebut, ini penting ini, karena diantara syarat la ilaha illallah adalah ilmu, rukunnya nafyu isbat, syarat la ilaha illallah adalah apa? Ilmu. Ya, artinya keislaman seseorang ketika dia mengucap la ilaha illallah dalam keadaan dia enggak tahu makna la ilaha illallah, walaupun diucapkan, dia tidak dianggap beriman dengan Islam. Burung beok mengucapkan la ilaha illallah bisa enggak kalau dilatih? Bisa. Tapi dia enggak tahu maknanya. Nah. Tabarakallahu fik. Musyrikin Quraisy tahu makna la ilaha illallah, karena tahu makna la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Di antara mereka atau mayoritas mereka enggak mau mengucapkannya. Ya, karena mereka tahu konsekuensinya. Makanya ketika mereka diseru la ilaha illallah, mereka menyatakan aja'al alihata ilahan wahida. Apakah orang ini, itu maksudnya Nabi Muhammad SAW, hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu cuma satu aja? Karena mereka tahu konsekuensinya kalau mengucap la ilaha illallah harus meninggalkan peribadatan mereka yang banyak yang selama ini mereka berikan kepada selain Allah. Harus tahu maknanya, ya. Wa amila bidzalik, dan dia mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut dakhala fil islami, maka baru orang tersebut masuk Islam. Ketika dia sudah masuk Islam, summa yutalabu bisolati wa baqil amal. Ya, baru dia diminta, dituntut untuk mengerjakan salat dan amal yang lainnya. Oleh karena itu lamma ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz ila Yaman. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, qalalah Nabi bersabda kepada beliau, udu'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, dakwahkanlah kepada mereka. Ajaklah mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'in fa'alu dhalik, kalau mereka sudah melaksanakan hal tersebut, fa'alimhum, maka kabarkan, ajarkanlah kepada mereka, annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal laylati. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan mereka salat 5 waktu sehari semalam. Wa in ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal tersebut, sudah mau mengucap la ilaha illallah, sudah mau salat, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka annallaha farada 'alaihim shadaqatan. Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah maksudnya zakat. Fi amwalihim, dalam harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari ya orang-orang kaya mereka, faturaddu ila fuqara'ihim, yang diberikan kepada ya orang-orang fakir mereka. Falam ya'murhum bisalati wa zakati ila ba'da tauhid wal iman bir rasul. Maka Nabi SAW tidak memerintahkan kepada Mu'ad, atau Mu'ad tidaklah memerintahkan kepada orang-orang Yaman yang akan beliau datangi untuk salat zakat kecuali setelah beriman kepada tauhid. Ya, setelah tauhid beriman pada rasul. Fa idza fa'ala al-kafiru dzalika sara lahu hukmul muslim. Apabila orang kafir telah melakukan tersebut, berlakulah hukum muslim kepadanya. Ya, summa yutalabu bisalah, maka kemudian dia dituntut untuk mengerjakan salat dan amal yang lainnya dalam perkara agama ini. Fa idza tana'a an dzalika sara lahu ahkamun ukhra. Kalau dia tidak mau beramal, maka berlaku kepadanya hukum-hukum yang lain. Misal, fa in taraka shalah, jika dia tidak mau salat, istatabahu, maka dia itu diminta tobat. Ya, siapa yang mau memintanya tobat? Waliul amri, pemimpin. Fa in taba wa illa qutila. Kalau dia mau tobat, maka dibebaskan. Kalau enggak, maka dia dihukum mati, dibunuh. Ya. Dieksekusi. Wa hakadha baqiyatul ahkam yu'amalu biha bima yastahiqu. Nah, demikian pula hukum-hukum yang lain, maka orang tersebut ya diberlakukan dengan yang berhak untuknya. Ya, terus tafadhol dibaca. Arga. Suila Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Baz kembali ditanya. Rahimallahu taala. Ya, Syekh Ibn Baz ditanya di sini, "Hal la ilaha illallah qaulun bil lisan aw qaulun yahtaju ila amalin?" Apakah la ilaha illallah, wahai Syekh, ucapan yang cukup diucapkan di lisan saja, atau sebuah ucapan yang membutuhkan amal juga? Fa ajaba, maka Syekh menjawab, ya, hadhihi al-kalimatu hiya a'zamul kalam. Ya a'zamul kalamin alladhi yatakallamu bihi an-nasu. Kalimat ini adalah kalimat yang paling agung yang diucapkan manusia. Ya, bahkan lebih berat daripada bumi langit kalau ditimbang. Ya, afdalul kalam, ucapan yang paling afdol. Wa hiya qaulun wa 'amalun. Maka konsekuensi dari ucapan ini adalah ucapan dan pengamalan. Setelah diucapkan, dia amalkan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Wala yakfi mujarradul qawli, enggak cukup hanya mengucapkan semata. Walau kafa mujarradul qawli lakana almunafiquna muslimin. Kalau cukup mengucapkan saja, dianggap cukup, udah cukup mengucapkan saja, maka pastilah munafik itu dianggap orang-orang yang muslimin, muslim karena mereka mengucapkan. Li'annahum yaqulunah, karena mereka mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Wa hum ma'ahadha kuffarun, padahal mereka walaupun mereka mengucapkan, mereka itu orang-orang kafir munafik. Bal fid darkil asfali minan nar, bahkan di kerak paling dalam neraka munafik. Li'annahum yaqulunah bil lisan min duni aqidatin wala imanin, karena mereka mengucapkan di lisan saja tanpa ada keyakinan, tanpa ada keimanan. Fala budda min qawli habil lisani ma'tiqadil qalbi wal iman al qalbi bi annahu ma'budun bi annahu la ma'buda haqqun illallah. Ya, bahkan mengucapkan la ilaha illallah tersebut mesti dengan lisan disertai dengan keyakinan di kalbu, keimanan di kalbu bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Wala budda aidan, dan mesti juga min ada'i haqqiha, untuk menunaikan hak la ilaha illallah al-faraid yang wajib. Ya, dan juga wa tarkil maharim, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ya, li anna hadza min haqqi la ilaha illallah. Karena itu semua, yaitu mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram, itu adalah di antara hak la ilaha illallah. Ya, jadi la ilaha illallah itu punya hak. Haknya apa? Meninggalkan yang haram, melaksanakan perintah. Sebagaimana sabda Nabi, saya diperintahkan oleh Allah an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka darah dan harta mereka terlindung dariku. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Ya, kalau mereka tidak menunaikan haknya. Oleh karena itu, ya, di masa Abu Bakar ketika ada orang mengucapkan la ilaha illallah, dia sholat, tidak nyembah berhala, tapi enggak mau bayar zakat. Diperangi. Umar bin Khattab sedikit komplain, Abu Bakar, mereka itu mengucap la ilaha illallah, mereka sholat. Kata Abu Bakar, ya, iya, tapi bayar zakat adalah hak dari la ilaha illallah. Ya. Bayar zakat adalah hak la ilaha illallah. Makanya dalam lafaz lain Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, hingga mereka menunaikan salat, mengerjakan salat, menunaikan zakat. Kalau mereka sudah melakukan, terhalang dari mereka darah dan harta. Ya, mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka nanti di sisi Allah. Ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengamalkan amalan zahir, sholat, zakat, hisab mereka di sisi Allah. Ya, baik. Falhasilu. Terus dibaca sini. Ihsan, baca ihsan. Jarodu, bukan lamu jaroda. Min asnamin wa min asyjarin aw ahjarin aw kuburin aw anbiya'in aw malaikatin aw ghairihim fa innahu batilun wa anna hadha syirkun billahi azza wa jalla wal iman haqqun billahi wahdahu wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah fa inna ma'naha la ma'budu ma'la ma'buda haqqun illallah kama qala ta'ala dzalika bi anna allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa qala subhanahu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qala azza wa jalla wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa qala subhanahu فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حُرِّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ. طيب بس lanjut dikit وفي لفظ آخر وفي لفظ آخر لفظٍ inda muslimin man wahadallah man wahadallah wa qabara bima yubadu min dunillah harrama maluhu wa damu fa jala ala anahu la buda min tawhidi wa ikhlasi lillahi. Baik, falhasilu, maka kesimpulannya annahu la buda min qawlin ma yakin, dalam mengucapkan kalimat syahadat ini mesti diucapkan dan disertai keyakinan, ma'a ilmin wa ma'a amalin, disertai dengan ilmu mengetahui apa makna la ilaha illallah, dan mesti mengamalkan konsekuensinya. Ya, la mujarradul qaul bil lisan, bukan cuma mengucapkan dengan lisan semata. Fa innal yahuda yaqulunaha, orang Yahudi pun juga mengucapkan. Wal munafiqun yaqulunah, wal munafiqin yaqulunah, orang-orang munafik juga mengucapkan. Lakin la tanfa'uhum, namun yang demikian itu tidak memberikan manfaat untuk mereka. Lima lam yuhaqqiquha bil amali wal akhirati, karena mereka tidak merealisasikan secara amal, ya, implementasinya, dan akidah tidak meyakini. Fala budda min al akidati la ma bi annahu la ma'budu bi haqqin illallah, ya, harus dengan keyakinan bahwa la ilaha illallah itu maknanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Keyakinan berikutnya bahwa anna ma abadahun nasu min as'am, dan apa yang diibadahi oleh orang-orang, apakah itu berhala, asjar, pohonan, ahjar, bebatuan, kubur para wali, para nabi, malaikat atau yang lainnya, fa innahu batilun, maka itulah batil. Ini syarat penting ini, ya. Karena Islam itu adalah bara'atul minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Kafarna bikum qad bada bainana wa bainakum al adawatu. Ya. Wal baghdha abada hatta tu'minu billah. Nah, kemudian wa anna hadha syirkun billah. Ini adalah kesyirikan pada Allah, kita mesti yakini itu. Jadi enggak bisa seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia beriman hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, tapi dia tidak meyakini batilnya peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Ini enggak beriman ini. Ya. Belum beriman. Ya. Belum dianggap beriman. Mesti meyakini apa yang disembah, ya, dari sesembahan selain Allah itulah batil dan pemeluknya kafir. Dan pemeluknya adalah apa? Kafir. Ya, maka siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Ya, ragu terhadap kekafiran dia, maka dia kafir. Maka orang yang meyakini Yahudi Nasrani juga benar, maka dia kafir. Dari sini kita paham kekafiran aliran sekularisme pluralisme. Itu aliran kekufuran. Siapa yang mengadopsinya, meyakininya, maka mereka murtad keluar dari Islam. Ini enggak main-main. Ya. Barakallahu fikum. Ini sepakat semuanya. Ya, kecuali orang-orang kafir yang enggak sepakat. Mana lagi berikutnya? Wa anna hadza syirkun billah. Ini adalah kesyirikan pada Allah. Kita mesti yakini adalah kesyirikan pada Allah. Wal iman haqqun lillahi wahdah. Iman itu hanya hak Allah kepada semata. Kita berikan iman hanya kepada Allah. Ya, iman yang akan menghantarkan kepada peribadatan, kecintaan hanya diberikan pada Allah. Pengagungan. Inilah makna la ilaha illallah. Maka diantara makna la ilaha illallah, diantara sesungguhnya fa inna ma'naha, sesungguhnya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada ma'bud, ma'luh yang diibadahi ya dengan benar kecuali Allah. Nah, adapun yang diibadahi itu ada memang ya. Yesus Kristus diibadahi, Siddhartha Gautama diibadahi, Dewi Sri diibadahi, tapi batil. Fama aghnat anhum alihatuhum allati ya'buduna min dunillah min syai'. Tidak bermanfaat sedikit pun apa yang mereka sembah selain Allah, enggak bisa memberikan manfaat. Ya, barakallahu fikum. Mana berikutnya? Kama qala ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, min dunihi al-batil. Yang demikianlah Allah, dialah yang hak, dialah Allah yang paling berhak diibadahi, dan apa yang mereka sembah selain Allah itu adalah batil. Ya. Jangan ragu seorang muslim mengatakan peribadatan kepada selain Allah batil, agama selain Islam batil. Siapa yang ragu maka dia kufur. Ya. Ingat itu kaidah. Ya. Man lam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahha madzhabahum kafarah. Siapa yang tidak mengkafirkan musyrik, ragu terhadap kekufuran mereka atau malah justru membenarkan agama mereka, maka dia kafir. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah pada Allah dengan mukhlishin. Dengan mukhlishin yaitu memurnikan ibadahnya pada Allah. Ya, hunafa, dalam keadaan mereka hunafa, jamak dari hanif, yaitu mereka hanya hanif itu al-mu'rid al-muqbil Allah al-mu'rid an siwa, yang hanya menghadap kepada Allah dalam ibadah, berpaling dari selain Allah dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ini dihafal semua sama anak-anak kita, bahkan di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini maf'ul muqaddam dari domir munfasil, ya, memberikan faedah atau memberikan keterangan hasr. Apa itu hasr? Pembatasan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah, tidak kepada yang lain kami memohon pertolongan, yang mana permintaan pertolongan tersebut tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Engkau, hanya kepada Engkau ya Allah, bukan kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, bukan kepada yang lain. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini makna la ilaha illallah semua ini. Dan Rabbmu memutuskan, memerintahkan, wa qada dipahami oleh para ulama amara. Dan Rabbmu memerintahkan ya agar kalian tidak beribadah illa iyyah kecuali hanya kepadanya. Ini makna la ilaha illallah. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ibadah tersebut hanya pada Allah. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni, ibadah yang murni hanya diberikan pada Allah. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur terhadap segala yang disembah selain Allah, maka hartanya dan darahnya itu menjadi suci, artinya tidak boleh ditumpahkan. Dalam lafaz yang lain, hadis riwayat Muslim, beliau SAW bersabda, man wahadallaha, barang siapa yang sudah mentauhidkan Allah, ya, mengesakan Allah dalam ibadah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri segala sembahan yang disembah selain Allah, berarti darah dan hartanya itu terjaga. Ya, sudah suci, haram ditumpahkan. Ya, maka ini menunjukkan bahwa mesti ada tauhid, ya, dan keikhlasan kepada Allah dalam keimanan ini. Ya, terus walamma ba'atsa mu'adzan. Ini sudah dibaca belum? Belum. Nah. Nah, berikutnya. Fadl dibaca. Insyaallah. Mustafa taqaddam baca. Baca Iqra. فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاؤوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الحديث سوساسي الحديث Al-Hadisah maf'ul dari Amil Mahdud Akmil Al-Hadisah. Walamma ba'atha Nabi SAW Mu'adhan, ketika Nabi mengutus Mu'ad, Nabi SAW mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, mu'aliman sebagai pengajar, mursyidan sebagai pembimbing, amiran sebagai pemimpin untuk orang-orang Yaman, ya, muqa'idan, ya, sebagai ya, qa'id yang membimbing mereka, panglima mereka. Nabi bersabda, ya, kepada beliau, ud'uhum ila ayyi wahidullah, dakwahkanlah mereka, serulah mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat Muslim disebutkan, dalam riwayat yang lain disebutkan, ud'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, serulah mereka, dakwahkan mereka agar mereka mengucapkan la ilaha illallah, aku adalah Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan hal tersebut, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka mentaati engkau dalam hal tersebut, kabarkan kepada mereka Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekatan maknanya zakatan, zakat yang diambil tu'khadhu min aghniyahim, dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Terus lanjut Mustafa. Al-Qulasatu annahu lakudda minal imani biha qawlan wa amalan ma'an nukti wa yashadu an la ilaha illallahu an ilmin wa yakinin wa ikhlasin wa sidakin wa mahabbatin lamma lima dalat alihi minat tawhidi wa nkiyadin لحقها وقبول لذلك وبراءة مما عبد من دون الله تعالى. هكذا يكون الإيمان بهذه الكلمة يقولها عن يقين وأنه لا معبود بحق إلا الله وعن علم ليس فيه جهل ولا شك وعن إخلاص في ذلك La ria'in. Kita jadikan lainnya la nafiyah lil jins saja. Terus la ria'a wa la sum'ata wa an mahabbatin lima dalat alaihi min at-tauhidi wal ikhlasi wa an sidqin la kal munafiqina yaqulunaha bil lisani wa yukadzibuna wa yakdzibunaha fil batin. Baik. Atau yukadzibunaha juga bisa, mereka mendustakan. Ya. Baik. Fal khulasah, maka kesimpulannya annahu la budda minal iman biha qaulan wa amalan ma'an nutqi. Ya. Bahwa dalam masalah iman ini mesti ada ucapan dan amalan disertai dengan pengucapan. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka seorang yang bersyahadat la ilaha illallah an ilmin, itu mesti dari ilmu. Ini syarat la ilaha illallah adalah ilmu. Dia tahu mana la ilaha illallah. Seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih meyakini boleh-boleh saja beribadah pada selain Allah, enggak sah ucapan la ilaha illallahnya. Enggak sah. Ya, sepakat para ulama, enggak sah ucapan la ilaha illallahnya. Dia mesti meyakini Sembahan yang diibadahi selain Allah adalah batil. Makanya bagi orang-orang yang membimbing para mualaf, orang-orang masuk Islam, diajarkan apa makna la ilaha illallah. Ya, harus meyakini bapak agama sebelumnya apa? Kristen. Yakini semua sembahan yang bapak sembah dahulu dan semua sembahan selain Allah adalah batil. Ini makna la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi. Ya. Illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar illallah kecuali Allah. Itu diajarin kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Di sini pun juga pernah ada orang masuk Islam. Diterapkan di kita, oleh kita di sini kan. Jangan sampai orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah enggak paham maknanya. Ya. Lalu berpindah dari kafir kemarin agama sebelumnya kafir asli, ya, menjadi murtadin. Ya, dengan menjadi kuburiyun. Dengan menjadi komunis, dengan menjadi sekuleris, ya, dengan, ya kan ada orang yang masuk Islam, kemudian di Islam malah jadi liberalis, sekuleris, ngobok-ngobok Islam. Nah ini nggak paham berarti la ilaha illallah yang diucapkan, ya harus dipahamkan, ya harus dipahamkan makna la ilaha illallah, ya barakallahu fikum. Karena syarat la ilaha illallah adalah ilmu salah satunya. Yang namanya syarat berbeda dengan rukun. Kalau rukun amalan yang mesti dikerjakan dalam amal tersebut fi asnail amal, ya, dari awal sampai akhir. Tapi kalau syarat itu adalah yang mesti dikerjakan sebelum beramal. Syarat sahnya sholat apa? Salah satunya taharah. Taharah itu di tengah sholat apa di luar sholat? Sebelum sholat, di luar sholat. Nah itu juga la ilaha illallah syaratnya apa? Salah satunya ilmu. Maka sebelum mengucap la ilaha illallah harus paham apa makna la ilaha illallah. Makanya para sahabat, para ulama, para sahabat yang masuk Islam dari kalangan musyrikin Quraisy atau dari kalangan orang-orang Madinah, suku Aus, Khadraj, atau dari kabilah-kabilah yang lain, mereka ya, menjadi orang-orang yang bertauhid karena tahu makna la ilaha illallah. Ya, mereka paham sehingga mereka mempertahankan iman mereka. Bilal, semua keluarga Yasir, semua paham la ilaha illallah maknanya apa. Ya. Tapi kalau enggak paham makna la ilaha illallah gimana? Ya, syirik lagi. Nah, ini enggak ngerti. Taib. Ini mesti dengan ilmu. Mana lagi tadi? Wa ikhlasin, penuh dengan keikhlasan agar terhindar dari kemunafikan. Wa sidqin, dengan kejujuran. Wa mahabbatin lima dalat alaihi min tauhid, dan mesti ada kecintaan, ya, dengan yang apa dari yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah tersebut berupa tauhid, mesti ada kecintaan, ya, mesti ada kecintaan. Ini tauhid mahabbah, tauhid yang hakiki. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Wan qiyadin, mesti ada ketundukan lihaqqiha, terhadap hak la ilaha illallah. Hak-haknya diantaranya mengerjakan salat, menunaikan zakat. Wa qabulin bidzalik, ini syarat la ilaha illallah semua ini, dan menerima hal tersebut dengan lapang dada. Wa bara'atin mimma ubida min dunillah, dan berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah. Ya, berlepas diri. Yaitu bentuknya apa berlepas diri? Mengingkarinya. Mengingkarinya dan mengkafirkan pelakunya. Ya, paham enggak sini? Kita mengingkari agama Yahudi Nasrani. Kita kafirkan juga setiap pemeluk Yahudi Nasrani. Ini enggak masalah. Sebagaimana Yahudi Nasrani juga kafirkan kita. Mereka mengatakan kita domba sesat. Itu enggak masalah. Tidak dianggap memecah belah. Karena ini urusan keyakinan. Urusan keyakinan. Nah, orang-orang sekuler, pluralis dari kalangan kufar, mereka memiliki propaganda. Ya, agenda jelek, yaitu apa? Tidak boleh mengkafirkan agama lain. Ya. Salah satunya dengan jalan menghapus kata kafir. Diganti apa? Sama aja sebenarnya. Muslim itu kan isim fa'il, aslama yuslimu, islaman. Apa artinya muslim? Yang selamat. Berarti non muslim yang enggak selamat, sama aja. Ya? Kafir juga, sama aja. Taibar kalau. Nah, mereka punya agenda begitu. Ya. Ini agenda kekufuran. Ya, agenda kekufuran. Siapa yang meyakini Ini jangankan kita ya, Kuburiun bahkan, Kuburiun menyatakan, siapa nih Kuburiun, saya enggak sebut namanya. Ya. Kuburiun bahkan terkenal di negeri ini. Siapa yang meyakini Yahudi, Nasrani juga masuk surga, dia juga benar, maka dia kafir. Ini Kuburiun. Dia Kuburiun. Ini Kuburiun ini. Terkenal. Ya, barakallahu fiik. Kok bisa lebih jelek akidahnya daripada Kuburi? Semua agama benar. Ini naudzubillah, ini kekufuran. Dan ini hak masing-masing individu setiap manusia. Ya, sebagaimana orang Nasrani meyakini kita sebagai domba tersesat, itu keyakinan mereka. Paham enggak sini? Ya, orang Yahudi menganggap kita ini sebagai apalah. Ya, itu keyakinan mereka. Kayak sama seperti kita juga. Kita meyakini mereka kafir. Agama mereka kafir. Kita meyakini inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa hakadha yakunu al-iman bi hadhihi al-kalimat. Demikianlah iman, ya, dengan kalimat la ilaha illallah ini. Kapan seorang dikatakan beriman? Ketika mengucapkan la ilaha illallah, ketika dia mengucapkannya dengan lisannya, meyakini dalam kalbunya, mengamalkan dengan anggota badannya segala konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, di antaranya tadi. Dan dia mengucapkannya dengan ilmu, dengan yakin, menerimanya, berlepas diri dari segala sembahan yang diibadahi selain Allah. Udah dibaca ini ya. Yaqulunaha an yakinin, dia mengucapkannya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. An ilmin, disertai dengan ilmu. Ya. Di YouTube ada ya ikhwah, antum bisa cari. Syekh Shalal Fauzan ditanya tentang seorang yang di akhir ayatnya mengucap la ilaha illallah. Tapi orang tersebut tidak meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi. Apakah orang tersebut dapat hadis, jaminan hadis yang kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilallah, apa? Terusannya? Dakhala jannah. Siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilallah, akhir hidupnya, akhir hayatnya dia mengucap la ilallah, dia masuk surga, kata Nabi. Tapi orang tersebut yang mengucapkannya tanpa ada keyakinan sedikit pun, Allah, hanya Allah yang berhak diibadahi. Tanpa ada keyakinan bahwa segala sembahan selain Allah itu batil. Enggak ada. Dia meyakini dengan keyakinan pluralis, komunis, nasionalis, dan seterusnya. Dia mengucap la ilaha illallah. Apakah orang tersebut dapat hadis tadi keutamaan? Lah, kata Syekh. Enggak. Nah, ini penting dipahami ya. Nah, ini salah satu ceramah Syekh Shalal Fauzan. Ini rinci sekali. Ini, ya, menjelaskan kepada kita. Terus berikutnya. An ilmin laisa fihi jahlin wala syakkin. Tidak ada ketidaktahuan dan keraguan tersebut di sini. Ya. Wa an ikhlasin, mesti dengan keikhlasan. Memurnikan itu semua karena Allah. Fi dzalik wala riya wala sum'ah. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Munafik mengucapkan la ilaha illallah karena riya, ingin dilihat, karena sum'ah, ingin didengar. Wa an mahabbatin lima dallat alaihi min tauhid, dan mesti ada kecintaan. Kecintaan terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah tersebut berupa tauhid wal ikhlas. Ya. Dan mesti dengan kejujuran ansidikin. La kal munafikin, bukan seperti orang-orang munafik yaqulunaha bilisan. Mereka mengucapkan dengan lisan. Wa yukadzibunaha fil batin. Namun mereka mendustakannya di batin mereka. Di batin mereka, mereka mendustakan. Apa yang mereka ucapkan? Tafadhal berikutnya. Siapa? Nicholas. Nicholas. Tafadhal Nicholas. Wa an Wa'tiqadu butlanihi. Wa'tiqadu butlanihi. Fa'anta tabarru'a min ibadati qulillahi wa ta'taqidu butlana dalika. Wa ta'taqida butlana dalika. Wa anna ibadata yaqin ya lillahi wa lahu subhanahu wa ta'ala laisa lahu syarika fi dalika. Laisa lahu syarikun isim laisa. La malikun ma'tuf ka syarik. La malikun wa nabiyun wa la syajarun wa la hajarun wa la mayyitun wa la wayru dalika. Baik. Dari mana ni ko baca ni ko tadi ni ko? Ya. Wa ma qabulu lima dallat 'alaihi min at-tauhid. Dan mesti disertai dengan penerimaan terhadap tauhid yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha tersebut. Walinqiyad dzalik dan tunduk kepadanya. Wa mahabbah dan juga disertai dengan kecintaan terhadapnya. Waltizam bihi. Ya. Waliltizami bihi itu komitmen terhadapnya. Ya. Qalu rabbunallah tsumma istaqam. Mereka mengucapkan Rabb kami dan Allah, kemudian mereka istiqomah. Ma'al bara'ati min kulli ma yu'badu min dunillah, disertai dengan sikap berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah. Ya. Tabarakallahu fik. Berlepas diri yaitu mengkufurkan sembahan selain Allah dan pelakunya, ini adalah yang pertama dalam tauhid. Makanya kalimat syahadat yang pertama itu la ilaha ya. Wal kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah, dan mengkufuri semua, mengkafirkan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Sebagaimana Allah berfirman dari syarat pertama, "Faman yakfur bi tauhid." Ya, ini matnya man syartiyah. Kalau dalam ilmu nahwu, barang siapa yang kufur kepada tauhid, apa itu tauhid? Tagut paling besarnya dari iblis kata Ibnu Qayyim. Tagut yang dipahami oleh para ulama di sini ialah apa yang didefinisikan oleh Ibnu Abbas. Ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Yang diibadahi sama Allah dalam keadaan diridho diibadahi. Nabi Isa diibadahi, Nabi Isa agak ridho, Nabi Isa bukan tagut. Siapa yang kufur kepada tagut beriman kepada Allah, dan dia beriman pada Allah, kufur pada tauhid la ilaha wa yu'min billah illallah, maka dialah yang Allah sebutkan. Ini jawab syaratnya. Ya, jawab syaratnya. Oke, Pak Waqiah pilih jawab syarat. Faqad istamsaka bil urwatil wusqal fi samalah. Berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat yang tidak putus. Wallahu samiun alim. Wal kufru bit tauhid ma'nahu al bara'atu mimma ubida min dunillah. Kufur kepada tauhid maknanya adalah ya, dengan yaitu apa? Dengan berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah. Ya, wa i'tiqadu butlani, dan meyakini batilnya sembahan selain Allah tadi. Ya, di kitab Iyanatul Mustafid, syarah kitab tauhid, Syekh Shalih Fauzan menyatakan di bab tauhid kan ada tuh bab man yuhaqqiqu tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisabin wala 'adab. Kan begitu di bab tauhid, di kitab tauhid. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya, kata Syekh, merealisasikan tauhid yang pertama ialah dengan barokah, melepas diri kepada semua sembahan selain Allah dan pelakunya. Ini penting ini, ya. Ikhwah atau orang-orang kaum muslimin enggak ngerti. Mereka enggak paham. Maka mereka menganggap agama lain juga baik. Ya. Karena ditutupi oleh perilaku yang dermawan, suka memberi, ngasih Indomie, ya, ngasih donasi. Masa dia di neraka? Bunda Teresa itu luar biasa kebaikannya. Tertipu. Dia jahat, bahkan paling jahat. Kenapa? Sudah tahu dia diibadah, dia diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. alam semesta ditunjukkan oleh Allah untuk dia. Mana dia beribadah kepada selain Allah? Jahat enggak? Pengkhianat enggak? Pengkhianat. Di alam roh sudah Allah ciptakan dia. Allah tanya alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian? Apa yang mereka jawab? Qul bala syahida. Ya. Nah, barakallahu. Allah amanahi agama ini buat dia. Dahulu Allah amanahi agama ini buat siapa? Langit, bumi, gunung. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal jibal. Fa abaina ayyamina wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan. Dulu kami amanatkan agama ini kata Allah kepada langit, bumi, gunung. Tapi mereka enggak mau. Kenapa? Asfaqna minha, merasa berat mengemban agama ini. Ya, namun agama ini berani dipikul oleh manusia. Allah sebutkan sifat manusia, apa? Innahu kana zuluman jahul. Zulum jahul, sikoh mubalaghah semua itu. Sikoh mubalaghah. Sangat parah zalimnya, sangat parah jahilnya. Saibar kalau begitu. Dia baik di dunia kepada orang lain, khianat pada Allah. Maka ini orang yang paling jahat. Orang yang paling jahat. Makanya Allah sebutkan innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Ya, finari jahannam. Allah tutup ayat tersebut dengan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir kadang-kadang ahli kitab Yahudi Nasrani musyrikin. Mereka di neraka, Allah jelaskan mereka adalah syarrul bariyah. Sejelek-jelek makhluk. Jadi enggak ada bagusnya. Mau Bunda Teresa, mau Paus Paulus, mereka berbuat baik kepada orang, berderman, tapi enggak beriman pada Allah, maka buruk. Dan mereka meyakini ke kita gitu juga, kan begitu. Kita dianggap dosa, domba, tersesat. Ini keyakinan. Ya. Yang setiap individu bebas ya meyakini hal ini. Nah, artinya dalam tatanan kenegaraan. Kalau dalam tatanan agama, kita harus bukan bebas. Harus meyakini. Kalau dalam tatanan kenegaraan kan dilindungi ya oleh undang-undang. Meyakini kan begitu ya beragama itu. Ya, mau beragama apa aja ya. Tapi kalau dalam ya norma kita sebagai makhluk yang kita harus menunaikan hak Allah yang menciptakan kita, yang ini merupakan kewajiban yang kita penuhi, ialah yang Nabi tanya kepada Mu'ad. Atadri ma'akullah ala libad. Mu'ad, kamu tahu enggak hak Allah yang mesti ditunaikan hamba? Allah Mu'ad setelah menyatakan enggak tahu Allah Rasulullah. Apa kata Nabi? Haqqullah ala libad. Apa hadisnya? Ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'an. Hamba mesti beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Silama ya, tenang aja. Baru halaman berapa? 21. Sampai asar kan? Ya, mau lepas satu jawabnya. Nugraha, sampai asar. Wah, katanya mau nikah. Mau nikah, dibilang aja sampai asar lepas. Ya. Kemudian kata Syekh, wa anta tabarra'a min ibadati ghairillah, dan anda berlepas diri dari segala peribadatan selain Allah. Wa ta'taqidu billahi dzalik. Anda meyakini kebatilan hal tersebut. Wa anna al-ibadata bihaqqin hiya lillahi wahdah. Dan ibadah itu ya, hanya hak yang benar itu hanya diberikan pada Allah semata. Laisa lahu syarikun fi dzalik. Allah enggak punya sekutu dalam hal itu. Ya. Ini lama nikunya. Di pas di sini dikasih harokat kasroh dia. Diantar juga. La malikun. Boleh juga la malakun, malaikat. Tidak diberikan kepada malik, raja kalau malak ya, malaikat. Tidak kepada nabi, tidak kepada syajarun, pohon, tidak kepada bebatuan. Ya, la mayitun, tidak kepada orang yang mati walau ghairu dzalik. Dan yang lainnya. Baik. Al-faslu as-sani. Pasal yang kedua. Baik, baca lagi. Pardon. Di sini baca. Ya, Panji. Al-fasl tsani, limadha yaqulu Baik, bimada yakunu al-kufru? Yakunu al-kufru. Apa irobnya kufru panjir? Panji. Al-kufru fa'il. Yakunu ini bukan naqis tapi fi'il tam. Ya, kenapa? Karena di bermakna yahsulu. Baik. Ya. Yakun di sini bukan naqis tapi tam. Ingat kaidahnya kapan kita ponis kana yakunu itu menjadi tam ketika dengan marfu'nya sempurna galah. Ya, ketika dengan marfu'nya sempurna. Maka yakunu kufur sempurna galah, maka dia tam. Terus lanjut. Ya'lam rahimahullah anna ahlas sunnati yuqarriruna anna al-kufra yakunu bil qawli wal fi'li wat tarki wal fi'l والاعتقاد والشك كما قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة بخلاف المرجئة الذين يقولون أنه لا كفر إلا باعتقاد والكفر خاص بالاعتقاد والجحود وتكذيب الاستحلال القلبي. طيب pasal kedua بما يكون الكفر. Dengan apa kekufuran itu bisa terjadi? Nah, ini penting ya. Mengetahui keburukan itu tidak selamanya jelek. Bahkan dalam bab akidah baik. Makanya para ulama menyebutkan di kitab Muridah, di semua buku fikih ada namanya pasal kitab atau ada namanya pembahasan setelah kitab taharah, kitab sholat, kitab zakat, kitab nikah, kitab haji, kitab zakat, ya, kitab buyu, ada namanya kitab Muridah. Pembahasan tentang kemurtadan dijelaskan sebab-sebab murtad, ya barakallahu fiik. Ya, sampai-sampai seorang ulama Syafi'iyah yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytham punya buku namanya I'lam, ya I'lam bi apa namanya judul bukunya? I'lam bi qawaidil Islam, ya. Itu pembatal-pembatal keislaman. Syekh Muhammad bin Abdullah apalagi. Ya, pernah kita kaji di sini. 3 kali kita kaji di sini. Syarah Syekh Fauzan yang tipis, yang tebal, syarah Syekh bin Baz. Baik. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda, anna ahlus sunnati, bahwasanya ahlus sunnah. Ya, yuqarrimun, mereka menegaskan, menetapkan anal kufra yakunu bil qaul wal fi'l wal taq wal i'tiqad was syak. Ini ahlus sunnah. Kekufuran itu dapat terjadi dengan ucapan. Ucapan yang diucapkan oleh seseorang, ya, maka dia bisa kafir. Laqad qalu kalimatal kufri kabaru ba'da islamihim. Mereka mengucapkan kalimat kufur sehingga mereka kafir setelah keislaman mereka. Wal fi'l, dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan mereka. Mereka melakukan perbuatan semisal menyembah selain Allah. Watak, meninggalkan agama ini. Ya, meninggalkan amalan-amalan agama ini. Amalan ditinggalkan semua rukun Islam. Wali itikad, karena keyakinan dia sudah tidak meyakini kebenaran Islam sebagai kebenaran tunggal. Wasyak, atau diragu terhadap kebenaran Islam atau ragu terhadap kekafiran selain Islam. Dan ini, ya, barakallahu fikum. Beda dengan kaum murjiah yang meyakini seorang bisa kafir itu kalau cuma dengan i'tiqad. Sudah enggak percaya, atau dengan juhud, adanya penentangan. Ya. Murjiah ini dahulu dari zamannya Jahid, ya. Dari zamannya Al-Anbari Al-Mu'tazili maupun Daud bin Kirjis, ya. Barakallahu fikum, melemparkan syubhat itu. Bahwasanya kekufuran itu terjadi enggak dengan demikian, enggak dengan ucapan perbuatan, cukup di hati. Ya, bahkan ada murjiah yang lebih jelek dari Jahid. Jahid mempersyaratkan kekufuran itu terjadi kalau ada penentangan. Ya. Kalau enggak nentang enggak kufur. Ada murjiah sudah nentang sekalipun enggak kufur juga. Nah, na'udzubillah. Kama qamat ala dzalika adalah itu sebagaimana Ya, dalil-dalil yang telah tegak atas hal ini dari Al-Quran dan Sunnah dikhilafin Murji'ah. Yang berbeda dengan mazhabnya Murji'ah alladzina yaquluna, yang mereka menyatakan annahu, bahwasanya kekufuran itu bahwasanya mereka menyatakan la kufra illa bil i'tiqadin, tidak ada kekafiran kecuali dengan keyakinan. Mau orang nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah Semar, nyembah Keboke Slamet, mau mualaf-mualaf mengucapkan kalimat kufur, enggak kafir kecuali dengan keyakinan, kata Murji'ah. Wal kufru khasun bil i'tiqad, kata Murji'ah. Kekufuran itu khusus hanya pada keyakinan. Wal juhud, kalau melawan. Wa takdzib, kalau mendustakan. Wa istihlali al qalbi, kalau menghalalkan di kalbu, menghalalkan apa yang kekufuran yang dilakukan. Lihat Murji'ah. Ya, lanjut lagi. Qala syaikhuna asy-syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah, fal iman huwa ad-dukhul bi dinillahi an rabbatin wa qiyadin wa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati fal 'asi bima duna syirki la yaslubu ismal imani bil kulliyati wa la yu'ti ismal imani al kamili fa huwa mu'minun naqisun naqisul imani wa amal kufru fa huwa al imtina'u 'ani dukhuli fil islami aw al khuruju minhu wa ikhtiyaru dini wa dinillahi imma takabburan wa inadan wa imma hamiyatan li dinil abari wal ajdadi wa imma tama'an fi aradin ajilin min malin aradin ajilin fi arada fi aradin ajilin fi aradin ajilin min malin aw jahin aw mansibin. Baik. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, hamdulillah ta'ala, wal iman, maka yang dimaksud iman ad-dukhul fi dinillah an-rahbatin wal-qiyadin, masuk ke dalam agama Allah ya dengan penuh harapan, kecintaan, hasrat, ketundukan. Wa huwa qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wal amalu wa 'amalun bil jawarih. Ini ya, diucapkan dengan lisan, diyakini di kalbu, diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan iman tersebut. Fal 'asi, maka orang yang bermaksiat bima duna syirki, selain kesyirikan kemaksiatannya. La yasubu ismal iman bil kulliyah. Maka kemaksiatan yang dilakukan itu tidaklah mencopot status keimanan, ya, label keimanan secara totalitas. Ya, barakallahu fikum. Wala yu'til ismal iman al-kamil. Nah, namun tidak juga memberikan label iman yang sempurna kepada dia. Paham gak sih? Ya. Jadi orang-orang yang maksiat ini definisi al-sunnah. Maksiat, kafir enggak? Ini selain kesyirikannya, kafir enggak? Misalkan dia berzina, dia meyakini zina itu haram. Tapi kenapa ya? Karena ini, karena itu. Nah, hawa nafsu lah. Bukan karena menghalalkan. Kalau menghalalkan walaupun enggak berzina, kafir dia. Ya, kayak kemarin itu, dia enggak berzina mungkin. Dia punya status sosial tinggi, punya anak istri, dia enggak berzina. Tapi menurut dia boleh-boleh aja zina, kafir dia walaupun enggak berzina. Sama kayak orang sholat, tapi dia meyakini sholat gak wajib, kafir. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, baik. Nah, dia meyakini zina haram, dia berzina. Na'udzubillah. Baik. Maka perbuatan zina ini la yasubu ismal iman bil kulliyah, tidaklah mencopot status level iman dari orang tersebut secara totalitas. Berarti ini berbeda dengan zaman Khawarij. Dan satu lagi siapa? Mu'tazilah. Khawarij meyakini Orang yang melakukan maksiat di dunia bukan beriman lagi kafir. Di akhirat di neraka selama-lamanya. Mu'tazilah meyakini orang yang bermaksiat di dunia apa? Hah? Bil manzilah baina manzilatain. Di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Enggak iman, enggak kafir. Tapi di akhirat sama seperti Khawarij, pasti neraka. Berikutnya. Wala yu'ti ismal iman al-kafir. Nah, Ahlus Sunnah pun juga tidak memberikan label penamaan iman yang sempurna kepada pelaku maksiat tadi. Ini berbeda dengan siapa? Murji'ah. Kalau Murji'ah menyatakan apa? Seorang mau rusaknya kayak apa sekalipun, mau zina sekalipun, ya, imannya tetap stabil. Imannya tetap konstan. Paham gak sini? Ya, mau kayak apa juga tetap beriman. Karena yang namanya iman, kata mereka, gak ada yazid, gak ada yang lupus. Ya, barakallahu fiik. Mau kafir kayak apa sekalipun, nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah Kiai Slamet, nyembah sapi, nyembah Dewi Sri, ketika panen, ya, gak kafir. Ini menurut siapa? Murji'ah. Baik, barakallahu fiik. Nah, menurut Al-Sunnah, orang yang seperti ini melakukan maksiat bukan kesyirikan, bukan pembatal keislaman. Bahwa mu'minun naqisul iman, maka orang yang kayak begini mu'min tapi imannya kurang. Amal kufur bahwa imtina'u 'ala dukhul fil Islam. Barakallahu fiik. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Adapun kekufuran ialah yang enggan menolak untuk masuk Islam. Awil khuruj minhu, ya. Atau dia keluar dari Islam baru itu namanya kufur. Ya. Wahtiyaru dini ghairillah, dan dia malah memilih agama selain Allah. Apakah karena takabur, sombong, inadan, menentang, wa imma hamiyatan, atau karena hamiyah? Ya. Karena adanya semangat, ya, gairah untuk fanatik kepada agama apa, agama nenek moyang, boleh tidak, agama kakek, agama nenek moyang lah sama ini. Ya, imma kemarin fi arli ajilin, atau karena tamak terhadap, ya, kepentingan urusan ajil itu dunia, ya, tamak terhadap urusan dunia, apakah harta atau jah kedudukan, ya, jah pangkat atau mansip sama kedudukan pangkat. Nah ini, jadi nggak ada tuh ceritanya ada orang kufur, melakukan kekufuran terus dikatakan kasih uzur lah dia, kenapa? Uzur dunia, ya, uzur dunia dia karena tergoda. Nah, enggak, orang Yahudi dulu kufur kenapa? Dunia. Ya sudah lu diri sama anak kolinda. Mereka menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Nah, dan seterusnya. Terus, siapa yang belum baca? Pak Yanto, apa dalam Pak Yanto? Juga bisa terjadi karena adanya sikap mendustakan, ya, mendustakan Al-Quran, mendustakan ajaran isi Al-Quran, hadis. Sebagaimana firman Allah, "Alladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah." Dan orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan kami, mendustakan ayat-ayat kami dan pertemuan dengan kami pada, dan mendustakan pertemuan di akhirat, mendustakan hari kiamat. Habitat amalu, amal mereka terhapus. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Maka tidaklah mereka dibalas melainkan atas apa yang mereka lakukan. Wa yakunu al-kufru bil qawl wal lisan. Kekufuran juga bisa dengan ucapan, perkataan. Sebagaimana Allah berfirman, laqad qalu kalimatul kufri, sungguh mereka kafir karena sungguh mereka mengucapkan kalimat kekufuran. Kafaru ba'da islamihim, yang menyebabkan mereka kafir setelah keislaman mereka. Lanjut Pak Yanto. Wa yakunu bil istihza, kekufuran juga bisa terjadi karena istihza, sikap mengolok-olok kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab. Ya. Di kitab Al-Ilam Biqawatil Islam itu bahkan mengolok-olok terhadap sunnah Nabi Siwak, motong kuku. Motong kuku sunnah diolok-olok kafir. Ya. Mengolok-olok pahala atau dosa itu kufur. Maka jangan ada lagi yang ngomong mau ketawa takut dosa. Ini mengolok-olok, ya. Mengolok-olok dosa. Ya. Na'udzubillah. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di Minhajut Thalibin dan para ulama yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka, orang yang mengolok-olok, maka mereka akan jawab, kami cuma main-main saja, gurau saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulih, katakanlah kepada mereka, apakah pada Allah, pada ayatnya, pada rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur lagi, kalian itu sungguh telah kufur setelah kalian beriman. Ya. Wa yakunu bil istikbar, kekufuran juga bisa karena menyombongkan diri. Wal imtina' an ta'atillah, menolak untuk taat pada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang iblis, aba wastakbar. Iblis dia istikbar, sombong. Aba, dia menolak untuk taat pada Allah. Wa kana minal kafirin, dan dia kafir. Iblis kafir apakah karena nyembah selain Allah? Iblis kafir apakah karena ya, karena dia mengolok-olok Allah? Enggak. Gimana iblis kufurnya? Ya itu dia. Ya, istikbar dan imtina an ta'atillah. Lanjut, Pak Yanto. Bil-i'rad, kekufuran juga bisa terjadi karena berpaling an dinillah, dari agama Allah. Nah, ini yang banyak juga nih, orang-orang enggak mau peduli lagi. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Nawakidul Islam memasukkan ini. Ya, memasukkan pembatal keislaman dengan itu i'rad. Ya. Bahkan Allah sebutkan mereka adalah orang yang paling zalim. Wa man a'radu mimman dzukira bi ayati tsumma a'radu anha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, dia malah berpaling, enggak mau belajar, enggak peduli. Urusan agama enggak peduli. Kalau kita ngomong agama, kata dia apa? Udah, kamu jangan jadi orang yang mabok agama deh. Subhanallah. Ini ucapan orang zaman sekarang. Ya. Katanya mabok agama. Berpaling dari agama Allah, fala ya ta'allamu, wala ya'malu bih. Mereka enggak mau belajar, enggak mau mengamalkan, enggak peduli. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal ladzina kafaru amma unziru muridu. Lihat, perhatikan, wal ladzina kafaru. Dan orang-orang kafir itu adalah yang mereka muridun, berpaling amma unziru, dari apa yang diberikan, peringatan yang diberikan kepada mereka. Wala ya'lamu tauhida, mereka enggak mau belajar tauhid. Wala ya'rifu ma yudduh, dia mereka enggak tahu terhadap lawan dari tauhid yaitu syirik, enggak peduli mereka. Wayakunu kufru bil amal. Kemudian berikutnya, kekufuran juga bisa terjadi karena amal perbuatan. Kadzabah, menyembelih digoirilah kepada selain Allah. Apakah tumbal karena bangun rumah, ya, atau karena peristiwa atau momen larung saji sedekah laut, ya. Wasujud digoirilah, sujud kepada selain Allah. Ya, sujud kepada selain Allah kesyirikan. Ya, bagaimana dengan sujudnya Mu'ad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Mu'ad melihat orang-orang di Syam, raja-rajanya disembah, disujudi, maka beliau pun ya pakai kias gitu ya. Dianggapnya kias aula. Padahal kiasnya salah. Ya, dianggapnya kalau Raja Romawi aja di sana disujud, Rasulullah lebih-lebih lagi. Padahal ini keliru. Gimana? Pertama kata Syekh bin Baz, hadis tersebut dhaif. Enggak boleh diamalkan. Enggak boleh diamalkan, diyakini enggak boleh. Pertama hadis tersebut dhaif. Yang kedua, kalau anggaplah sahih, nah, kalau anggap berarti enggak ada ya. Gitu. Paham enggak sih? Anggaplah gitu. Kalau dianggap berarti enggak ada. Ya. Anggaplah Mas Manto istrinya dua, enggak ada. Nah, amin kata dia. Anggaplah padahal enggak kan? Enggak. Nah, anggaplah sahih. Ya, anggaplah sahih. Kata Syekh bin Baz, ketika Mu'ad sujud ketika itu, anggaplah sahih. Syariat Islam belum sempurna. Kan belum turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya kan? Ya. Maka langsung dinasakh, dihapus dengan sabda Nabi, enggak boleh sujud kepada ya selain Allah. Ya. Lalu amartu ahadan, saat ini saya perintahkan seorang ya untuk sujud kepada selain Allah, la amartu. Ya, la amartuha, la, aku akan perintahkan wanita ya untuk sujud kepada dizaujiha, pada suaminya. Au kama qala. Paham sini ya? Sama kayak sebagian sahabat pakai jimat. Dilihat Nabi, apa itu? Jimat. Copot. Langsung dicopot, enggak pakai lagi. Berarti dia belum tahu. Ya. Ini syariat sudah sempurna, sudah enggak ada alasan lagi. Ya, itu dari sisi itu. Sujud kepada selain Allah adalah kekufuran. Ya. Atau ya. Wa amalis sihir, atau mengerjakan sihir. Yaitu ta'allumihi wa ta'limihi, mempelajarinya dan mengajarkannya, itu adalah kekufuran, masuk di nawakir Islam. Sebagaimana Allah firmankan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah rabbil alamin, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikian aku diperintahkan dan aku adalah termasuk orang yang pertama yang berserah diri. Ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rukuklah kalian, sujudlah, beribadahlah pada Rabb kalian dan lakukanlah kebajikan agar kalian beruntung. Asman tak sadar. Muamalatul kufari illa an yatuba ila Allah. Wa qala fi sihri wa ma akrama Sulaiman walakinna syaitana kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra bila ghairi dhalik min anwa'i kufri alladhi yakunu bil qawli wal fi'li kama yakunu bil bil i'tiqadi wasyakki wataraddudi kama qala ta'ala wadakhala jannatahu wa huwa dhalimun lin nafsi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabi thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula fala yakunu kufru bitakdzibi faqat. Barang siapa yang memalingkan sesuatu atau sedikit saja dari amal-amal ibadah lillahi kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Yu'amalu mu'amalatul kuffar. Maka dia diberlakukan sebagaimana pemberlakuan yang diberikan kepada orang-orang kafir. Illa ayatuba ila Allah, kecuali jika dia bertobat kepada Allah. Allah berfirman terkait sihir, fisihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Sulaiman tidaklah kafir. Karena orang-orang Yahudi dan mereka menuduh sihir itu berasal dari Nabi Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir karena mengamalkan sihir. Namun setanlah yang kafir. Yu'allimunan nasa as-sihra. Mereka yang mengajarkan manusia sihir. Ila ghairi dhalik dan seterusnya min anwa'il kufur, dari jenis-jenis kekufuran yang kunu bil qaul wal fi'l, yang dapat terjadi dengan ucapan dan perbuatan. Kama yakunu bil i'tiqad wasyakki wa taraddud, sebagaimana kekufuran dapat terjadi dengan i'tiqad, keyakinan, wasyak, keraguan, taraddud, kebimbangan, sebagaimana Allah berfirman wa dakhala jannata, dan ia pun masuk ke kebunnya. Wa huwa dhalimun li nafsihi, dalam keadaan dia mendzalimi dirinya sendiri. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Ini poinnya nih. Dia menyatakan, ya, saya menyangka, saya kira bahwasanya kebun ini bahwasanya kebun ini akan binasa selama-lamanya. Ya. Tabida itu apa? Binasa ya. Wa ma adunnu as-sa'atu qa'imah. Lihat lagi nih. Ini juga ini poin. Dan saya tidaklah menduga bahwasanya kiamat itu saat qaimah akan tegak terjadi. Wala in ruditu ila rabbi, seandainya saya dikembalikan pada Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Saya pasti kelak akan mendapati tempat kembali saya yang lebih baik pada ini. Qala lahu sahibuh, berkata temannya yang mukmin. Wa huwa yuhawiru, temannya ini menghiwar dia, bercakap kepadanya, mengatakan kepadanya, akafarta, apakah kamu kafir karena ragu terhadap hari kiamat? Apakah kamu kafir billahi khalaqaka, kepada Allah yang telah menciptakan kau min turab, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari nutfah setetes mani, summa sawwaka rajula, kemudian yang menjadikan kau menjadi pria yang sempurna. Falayakunu al-kufru bitakdzib faqat, maka kufur tidak hanya terjadi karena takdir mendustakan saja. Lanjut Mas Manto. Tuma inna wa qad yaqulu kafiru kafirun asliyan lam yadkhul fil islami aslan wa qad yaqulu kafiran kufra bidatin idza dakhala fil islami thumma takaba nafidhan min nawaqidihi allati hiya min anwa'il kufri sawa'an kana jadan aw hazilan aw jadan dalam tasydid aw hazilan jadan aw hazilan aw qasidan al-tam'a fi maqami mafa'il maqami'a fi maqami'a. Baik, cukup. Baik, kemudian kata Syekh di sini, ya, summa innahu qad yakunu al-kabiru kafiran. Kemudian orang kafir dia bisa kafir, ya, aslian, karena kafirnya itu kafir asli, ya, yaitu dia tidak masuk ke dalam Islam aslan sama sekali, ya, dia tidak masuk ke dalam agama Islam sama sekali. Qad yakunu kafiran kufran riddatin. Terkadang kekafiran itu orang kafir itu bisa kafir karena kekufuran riddah, murtad. Ya, idza dakhala fil Islam sumarta kabana kidan min nawaqidihi. Itu jika dia masuk Islam kemudian dia melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Allati hiya min anwa'il kufr. Ya, yang merupakan di antara jenis-jenis kekufuran. Sawa'an kana jaddan aw hazilan aw khasidan al-tam'a fi matami'ah. Ya, apakah dia sungguh-sungguh bercanda atau memang dia melakukan atau mengucapkan kalimat kufur tadi? Ya, khasidan dia memaksudkan menunjukkan karena ketamakan terhadap dunia. Ya, jadi berbagai ketamakan-ketamakan dunia. Ya, terus lanjut berikutnya. Fadhal dibaca sini. Ya. Pak Anwar. Illa man qalahu mukrohan because the dat il ikrohi ma'am bimakoi qalbihi adal imani kama qala ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man saraha bil kufri sadran fa'alayhim ghadabun minallahi wa lahum adabun adzim dzalika bi'annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa anna allaha la yahdil qaumal kafirin. Baik. Berikutnya ila man qala hu mukrahan, kecuali orang yang mengucapkan kekufuran karena dipaksa. Ya, because tidak diikrah karena tujuan untuk menolak, untuk menolak pemaksaan tersebut, apa yang dipaksa tersebut, apa namanya konsekuensi dari pemaksaan tersebut, kalau dia nggak mau mengucapkan dia dibunuh. Ma'a bapak ikal bihi anil iman, dengan tetap kalbunya di atas keimanan di kalbu. Sebagaimana Allah berfirman, man kafara billahi ba'di imani, siapa yang kufur pada Allah setelah keimanan dia, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang dipaksa dalam keadaan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Tadi ini dia di kajian kita di sebelumnya, sahabat menteri itu. Ya, kalau ridho dengan kekufuran maka dia kafir. Walakin man syara'a bil kufr sadran ba'da ma la'a min Allah wa lahu 'adzabun 'adzim. Namun barang siapa yang lapang dadanya mengucapkan kekufuran tadi, maka dia yang dilaknat. Ya, maka bagi dialah kemurkaan Allah dan bagi azab yang dahsyat. Dari kami anahumus tahabbu al-hayat, yang demikian karena mereka lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat. Wallahu la yahdil qawmal kafirin, Allah tidak menghidayah pada orang kafir. Lanjut, Pak. Qala Syekhul Islami Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Muhammad bin Qala Syekhul Islami Muhammad Al-Mujaddid Muhammad bin Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah falan yu'adzirillahu min haula'i illa man akraha ma'a kauni qalbihi illa man ukriha ma'a kauni qalbihi mutma'innan bil imani wa amma ghairu hadha faqad kafara bi wa faqad kafara ba'da imanihi sawa'un fa'alahu khawfan aw mudaratan li ajli watanihi aw ahlihi aw ashiratihi aw malihi aw fa'alahu ala wajhil mashi aw li ghairi dhalika min al i'radi illa min al aghradi illa al mukrahu illa al mukraha illa al mukraha wal ayatu tadullu ala hada min jihadaini. Berkata Syekhul Islam Muhammad Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab Allah tidak mengudur mereka kecuali yang dipaksa untuk dipaksa melakukan kemurahan. Maka ni kalbihi mutmainan bil iman. Kalbunya tetap menempel pada iman. Adapun selain dari itu, maka sungguh dia telah kufur setelah keimanannya karena melakukan atau mengucapkan kekufuran. Apakah dia melakukan kekufuran tersebut karena takut? Ya, karena takut. Bukan takut di sini. Karena takut jadi beda ya, dipaksa sama. Dipaksa kalau dia tidak melakukan dia dibunuh. Atau karena basa-basi, ya, karena dia ajli watani, ya, karena tanah dia, negeri atau keluarganya, asyirati, ya, ini keluarga sama ini ya, ahli asyirah kerabatnya atau mahatanya, atau karena dia melakukannya karena bercanda atau yang lainnya, dengan akurat dari berbagai ya, tujuan. Ilal mukroha, kecuali orang dipaksa. Dan ayat ini menunjukkan ya, dua aspek. Pandalah baca lagi berikutnya. Fikri. Al-Ula kawruhu ilama kukriha Falam yastasnallahu illa mukroha Falam yastasni Falam yastasnallahu illa mukroha Wa ma'lumun anna risana layubrahu illa ala amari al-kalami Wa ma'akidatul qalbi fa'ayubrahu akan alaika. Baik. Aspek yang pertama, firman Allah illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Falam yastasnillahu illa al-mukraha. Allah tidaklah mengecualikan kecuali yang dipaksa. Ya, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha. Ini aja. Ya. Makanya para ulama menyebutkan ya di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di penutup Nawakidul Islam. Semua pembatal ini dapat kafir kalau dilakukan baik sengaja, bercanda, sungguh-sungguh, ya, takut kecuali dipaksa, ya, kecuali dipaksa. Baik. Wa ma'lumun dan sesuatu hal yang telah diketahui innal anal insan, maksudnya seseorang la yukrahu illa alal amali, illa alal amali awil kalam. Seorang itu dipaksa melainkan pada ya, pada sisi amal atau ucapan. Amma aqidatul qalb, adapun keyakinan di kalbu la yukrahu ahadun alaih. Tidak ada seorang pun yang dipaksa atasnya. Jadi kalau dipaksa pasti karena dipaksa mengucap, dipaksa melakukan, bukan karena dipaksa meyakini. Nah, terus lanjut pikirin masalahnya. Fasarraha bi anna hadha al-kufra wal 'adaba lam yakun bi sababi al-i'tiqadi al-jahli aw al-kufri li dinihi aw mahabbati al-kufri wa Faina masabahu an alahu hadzun min huzuzid dunya fa atharu alaihi. Kita ambil kasih subhanallah. Baik. Ya. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua, firman Allah zalika bi annahu mustahabbu al hayatad dunya ala al akhir. Yang demikian karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Fasarraha, maka Allah di sini menjelaskan ya dengan gamblang bi anna hadzal kufra wal adzab, bahwa kekufuran dan azab ini lam yakun bisababil i'tiqad awil jahl ya awil bughd di din aw mahabbatil kufur. Ini kekafiran mereka yang karena mereka lebih mementingkan dunia, kekafirannya bukan disebabkan keyakinan mereka yang rusak atau karena ketidaktahuan, karena kebencian terhadap agama Allah atau karena mencintai Allah, kekufuran, tidak. Inna masababuhu anna lahu adzal min hudhuril dunya. Sebabnya adalah karena dia lebih memiliki mementingkan bagian dari bagian-bagian dunia, materi dunia dan yang lainnya. Fa'atharahu 'alad-din, maka dia pun lebih memprioritaskan ya dunia tadi dibandingkan dengan agama. Terus berikutnya. Poin yang ketiga, mau terus atau enggak? Gimana? Cukup. Ya udah cukup dah. Insyaallah kita lanjut lagi pekan depan. Tandai sampai halaman berapa ini? 24 bawah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.